sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu subuh 25 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam kajian rutin setiap Sabtu subuh pekan pertama, membaca kitab dengan tema Limadza ikhtartu al-manhaj as-salafi, mengapa hanya saya memilih manhaj salaf, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Usama Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ahibati hafizakumullah, pada pertemuan kali ini kita memulai bab yang baru, bab yang ke-10. Penulis menyebutkan limadza al-manhajus salafiyyu faqat, mengapa hanya manhaj salaf. Maksudnya adalah mengapa hanya manhaj salaf saja yang diikuti, yang paling benar, yang wajib untuk diikuti. Kenapa manhaj salaf saja? Manhaj seperti sebagaimana yang sudah kita sebutkan, at-tariqul wadhih, jalan yang jelas. Ya, jalan yang jelas. As-salafi artinya adalah para sahabat Nabi dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Mengapa kita hanya mengikuti jalan yang jelas dari para sahabat, hanya mencontoh para sahabat, hanya berpemahaman dengan pemahaman para sahabat saja? Kenapa tidak memakai pemahaman kaum filsafat, misalkan Aristoteles, kemudian Platon, kemudian Ibnu Sina? Kemudian kenapa kita tidak memakai pemahaman kaum ahli kalam seperti kaum Asy'ariyah, Kullabiyah, kemudian dan yang lain-lainnya? Kenapa hanya memakai pemahaman salaf, para sahabat? Maka kita baca, tentunya di sini nanti penulis akan menyebutkan dalil-dalil. Ada belasan dalil kenapa akhirnya kita beragama dengan jalan yang ditunjuki oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum saja. Penulis hafizahullahu ta'ala wa hadahu, beliau mengatakan, waqad tadhafaratil adillatu min kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aqwalis sahabati ridwanullahi alaihim ala madhi man ittaba'a sabilas salaf wa dhammi man lam yaf'al dhalik wa hadhihi umurun تؤكد وجوب ذلك وأنه طريق النجاة وطريق الحياة. Sangat banyak dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta perkataan para sahabat radhiyallahu anhum yang menjelaskan pujian terhadap orang yang mengikuti jalan salaf dan celaan terhadap orang yang tidak melakukan hal demikian. Ini merupakan perkara-perkara yang menguatkan wajibnya mengikuti manhaj salaf serta menegaskan bahwa dia merupakan jalan keselamatan dan kebahagiaan hidup. Jadi penulis akan menyebutkan pada bab ini dalil-dalil syar'i, baik dari Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang keutamaan orang yang mengikuti jalan para salafus saleh. Keutamaan orang yang mengikuti jalan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, orang-orang yang diridhai oleh Allah, orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah, dijamin surga, manusia-manusia terbaik. Terdapat banyak dalil akan hal ini. Di samping itu, banyak celaan, banyak dalil yang berupa celaan. Banyak dalil yang berupa celaan. Bahwa siapa saja yang tidak mengikuti jalan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, maka dia akan tercela. Dia sesat. Dia menyimpang. Dia diancam neraka dan semisalnya. Dan ini dalil-dalil yang seperti ini menekankan kepada kita wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Menekankan kepada kita wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Waha nahnu nursyiqu syakkal mutarayyibi bi bid'ati asyara sahman litandaha sabilul mu'minina an syajaratil yaqin fa najni min a'lahal mudqi halawatal iman wa nataqallaba tahta asfaliha al muriqi fi afwafi rawhi wa raihan. Ini bahasanya tinggi ya. Saya dulu tahun yang lalu kita duduk bersama Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi. Beliau sangat menekankan terutama kepada para asatidzah agar lebih lagi mendalami bahasa Arab, terutama bahasa-bahasa yang indah dan adab, bukan hanya sekedar bahasa-bahasa yang datar ataupun dasar. Seperti bahasa ini bahasa yang tinggi. Waha nahnu nursyiqu syakkal mutarayyibi bi bid'ati asyara sahman. Di sini kami akan sarangkan beberapa belas anak panah litandaha sabilul mu'minin an syajaratil yaqin kepada orang yang ragu lagi bimbang, supaya jalan kaum mukminin menjadi teduh oleh pohon keyakinan, ya kan? Supaya jalan kaum mukminin menjadi teduh oleh pohon keyakinan. Maksudnya adalah agar jelas jalannya orang-orang beriman. Di atas keyakinan kita mengikuti manhaj salaf. Fanajni min a'laha al-mudqiq halawatal iman. Sehingga dari bagian atas pohon keyakinan yang rimbun kita dapat memetik manisnya iman. Wa nataqallaba tahta asfaliha al-mawriq fi afwafi rawhin wa raihan. Dan bagian di bawahnya kita dapat berteduh dalam kerindangan dedaunannya dengan buaian lembut angin sepoi dan wewangian pohon tersebut. Maksudnya intinya adalah kita akan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran, hadis Rasul tentang keutamaan mengikuti pemahaman para sahabat dalam beragama. Sehingga kita benar-benar yakin bahwa yang kita ikuti ini adalah jalan kebenaran. Kita benar-benar nyaman mengikuti jalan kebenaran ini. Tidak ada keraguan di dalam diri kita. Karena ternyata jalannya penuh dengan buah-buah yang manis. Penuh dengan wewangian. Penuh dengan keistimewaan. Baik. Kemudian penulis menyebutkan dalil yang pertama, al-awwal. Jadi sekarang intinya kita membaca dalil-dalil tentang wajibnya atau keistimewaan bermanhaj salaf. Kenapa kita mengikuti pemahaman para sahabat? Itu intinya. Al-awwal, qala ta'ala was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rela kepada mereka dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 100. Itu ayatnya. Itu ayatnya, dalilnya yang menunjukkan keutamaan fahmus salaf, keutamaan para sahabat radhiyallahu anhu. Adapun sisi pendalilannya bagaimana? Wajhud dilalah anna rabbal bariyati athna ala man ittaba'a khairal bariyah. Sisi pendalilannya adalah bahwa Allah Rabb semesta alam telah memuji orang-orang yang mengikuti sebaik-baik manusia. Lihat di sini, walladzina taba'uuhum biihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Ini inti pendalilannya. Jadi Pak, ada namanya dalil, ada inti pendalilan, ada sisi pendalilan. Dalilnya surah At-Taubah ayat 100. Inti pendalilannya firman Allah yang berbunyi walladzina taba'uuhum biihsan. Orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Sisi pendalilannya Allah memuji orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik dan mereka juga mendapatkan ridha Allah dan surga yang dijanjikan oleh Allah kekal abadi di dalamnya. Itu sisi pendalilan. Jadi ada dalil, ada inti pendalilan, ada sisi pendalilan. Ya. Baik, kemudian penulis mengatakan fa'ulima annahum idza qalu qawlan fattaba'ahum muttabi'un fayajibu an yakuna mahmudan. Dengan demikian diketahuilah bahwa orang-orang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari kaum Muhajirin Ansar, jika mengatakan suatu perkataan lalu diikuti oleh seseorang, maka pastilah orang yang mengikutinya itu terpuji. Wa an yastahiqqa ridwana, dan berhak mendapatkan keridhaan Allah. Walau kana tiba'uhum la yatamayyazu an ghairihim la yastahiqqu tsana wa ridwan. Seandainya pengikut sahabat tidak beda dengan orang lain, tentu orang yang mengikuti sahabat tidak berhak mendapat pujian dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya adalah sisi pendalilannya, orang yang mengikuti sahabat mereka akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengikuti sahabat akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mengikuti sahabat tidak ada nilainya, maka mereka tidak akan dipuji sebagaimana Allah memuji para sahabat. Ya, ini sisi pendalilan. Jadi kalau menyebutkan dalil mah gampang, tinggal hafal. Tetapi yang paling utama adalah menyebutkan sisi pendalilan dan inti pendalilan. Dari mana dalilnya ini? Dalilnya surah Taubah ayat 100. Inti pendalilannya Allah berfirman walladzina taba'uuhum biihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sisi pendalilannya bagaimana? Orang-orang yang mengikuti sahabat dipuji oleh Allah, dijamin diridhai oleh Allah, dijamin disediakan surga oleh Allah. Kalau seandainya mengikuti sahabat seperti mengikuti manusia lainnya, niscaya tidak ada jaminan ridha Allah, jaminan disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Maka disinilah kita akhirnya mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Karena orang yang mengikuti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin ridha Allah, dijamin surga oleh Allah kekal abadi di dalamnya. Dan dia mendapatkan kemenangan yang hakiki. Itu dalil yang pertama. Ya, ingat baik-baik, ada namanya dalil, ada namanya inti pendalilan, ada namanya sisi pendalilan. Di sini penulis menjelaskan kepada kita hal akan hal itu. Baik, dalil yang kedua. Qala jalla sana'uh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi ada qala Allahu jalla wa ala. Qala Allahu taala. Qala Allahu jalla sana'uh. Sama, semuanya itu sama. Ya. Qala Allahu jalla jalaluh. Itu semuanya sama, semuanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan qala Allahu Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Subhanahu artinya maha suci Allah, wa taala dan maha tinggi. Begitu juga qala taala, qala Allahu taala. Allah Subhanahu Allahu taala berfirman. Taala maha tinggi. Begitu juga qala Allahu jalla jalaluh. Allahu jalla jalaluh. Allah jalla artinya diambil dari kata-kata jalla yajullu jalilan. Jalil artinya agung. Jalaluh keagungannya. Agung keagungannya. Kemudian ada istilah lagi Allahu jalla fi'ula. Jalla fi'ula maksudnya adalah agung dalam ketinggiannya. Ini yang baru jalla sana'uh. Artinya agung pujian terhadapnya. Itu semua adalah bentuk istilah-istilah menyebutkan nama Allah dan adabnya setelah menyebutkan nama Allah, menyebutkan pujian terhadap Allah tentang keagungannya. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 110. Ini dalilnya. Kemudian sisi inti pendalilannya bagaimana? Inti pendalilannya terdapat pada kata-kata kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Itu inti pendalilannya. Kalian adalah umat terbaik. Ya. Sisi pendalilannya bagaimana? Nah, di sini lihat penjelasan yang disebutkan oleh Imam Fadilatul Syekh Abu Usamah Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah. Beliau mengatakan, "Laqad asbatallahu lahumul fadilah 'ala sa'iril umam." Yang artinya, sesungguhnya Allah telah menetapkan keutamaan bagi sahabat radhiyallahu anhum melebihi seluruh umat lainnya. وذلك يقتضي استقامتهم على كل حال. Hal ini menunjukkan keistiqomahan mereka dalam setiap keadaan. لأنهم لن يزيغوا على البيضاء. Karena mereka tidak akan pernah menyimpang dari syariat yang terang benderang ini. فقد شهد الله لهم أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر. Allah telah memberi kesaksian bagi mereka sebagai orang-orang yang memerintahkan segala perbuatan ma'ruf dan mencegah segala perbuatan mungkar. وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ أَنَّ فَهْمَهُمْ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ بَعْدِهِمْ حَتَّى يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا. Ini menunjukkan bahwa pemahaman sahabat merupakan hujjah bagi orang-orang sesudahnya sampai Allah menghancurkan bumi dan seluruh isinya. Jadi, sisi pendalilannya bagaimana? Allah memuji mereka. Allah memuji agama mereka. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٌ. Dan Allah memuji sikap mereka. Sikap mereka apa? Memerintahkan segala yang ma'ruf, mencegah segala yang mungkar. Pujian Allah ini yang membuat akhirnya kita mengikuti para sahabat. Nah, itu sisi pendalilannya. Ya. Kenapa demikian? Karena menunjukkan bahwasanya ketika Allah memuji para sahabat radhiyallahu anhum, maka ini menunjukkan bahwa pemahaman para sahabat terhadap agama benar. Kalau seandainya salah, niscaya tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pemahaman para sahabat terhadap agama benar, maka dipuji oleh Allah. Oleh karenanya kita mengikuti pemahaman mereka. Ini yang membuat akhirnya kita berwajib mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena mereka khairu ummah. Sebaik-baik umat. Umat yang paling terbaik. Terjemahannya lebih tepat mungkin adalah kalian adalah umat yang paling terbaik. Khaira itu adalah baik. Dan baik sebenarnya khayra itu asalnya adalah akhyaru. Orang Arab itu tidak suka yang susah-susah, ya akhyaru susah, maka dibiarkan khayra tapi maknanya akhyaru. Khayra artinya baik, akhyaru artinya lebih baik. Kalau setelahnya itu jamak menunjukkan kepada ketinggian derajat. Khayra ummah, umat yang paling terbaik. Seperti misalkan khairun nisa'il alamina arba'un. Wanita yang paling terbaik sealam semesta empat. Nah, itu sama khaira nisa, nisa jamak. Jadi wanita yang paling terbaik, umat yang paling terbaik. Yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, karena Allah memuji mereka, maka tentunya tentunya mereka adalah mengamalkan Islam yang paling terbaik sampai dipuji oleh Allah. Nah, kita mengikuti para sahabat. Berusaha mengikuti para sahabat sehingga kita juga ingin mendapatkan kebaikan sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mendapatkan kebaikan. Lihat di sini dari dua ayat kita menyebutkan keutamaan para sahabat. Bukan mengklaim diri kita yang utama, bukan. Adapun kita banyak dosa, penuh dengan. Cuma kita berusaha untuk mengikuti para sahabat. Berusaha beragama sesuai dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Fa in qila hadza 'amun fil ummah la yahtassu bi jilis sahabah duna min ba'dihim man ba'dahum. Artinya, jika ada yang bertanya, ayat ini, maksud ayat di atas tadi, surat Ali Imran ayat 110. Ayat di atas memiliki pengertian umum, mencakup seluruh umat Islam. Jadi ketika Allah berfirman, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang paling terbaik. Itu kan untuk semua umat Islam, bukan hanya generasi sahabat. Kok kalian mengklaim bahwa itu ditujukan hanya para sahabat? Bukankah itu umum untuk umat seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian di sini disebutkan tidak khusus hanya generasi sahabat saja. Qultu humul mukhatabuna ibtida'an. Jawabannya bagaimana? Merekalah para sahabat yang pertama kali diajak bicara oleh Allah dengan ayat tersebut. Redaksi ayat tersebut pertama kali ditujukan kepada siapa? Sahabat. Ya. Ketika Allah menurunkan ayat ini, kuntum, kalian. Kalian di situ redaksinya kepada siapa? Sahabat. Mereka yang pertama kali dapat ayat ini. Ya, mereka yang pertama kali dapat ayat ini. Wala yadkhulu man tabi'ahum bi ihsan illa bi qiyasin aw bi dalilin kama huwa fid dalilil awwal. Orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik tidak masuk dalam firman Allah tersebut kecuali dengan cara analogi atau dengan adanya dalil lain sebagaimana yang terdapat pada dalil pertama. Maksudnya apa? Kalau seandainya ada orang-orang setelah para sahabat, maka mereka bisa masuk ke dalam ayat ini. Kalian adalah umat yang paling terbaik. Asalkan dengan catatan mengikuti para sahabat. Nah ini, ya para ikhwan dirahmati ya Allah. وعلى تسليم العموم وهو الصواب فإن الصحابة أول داخل في شمول الخطاب فأنهم أول من تلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون واسطة وهم المباشرون للوحي. Yang artinya, atau ada kemungkinan kedua jawabannya, kan ada orang bertanya, itu kan ayat umum, kenapa yang dibawa kepada para sahabat? Maka jawaban kita yang pertama adalah mereka yang mendapatkan redaksi ayat itu pertama kali. Ya, baik. Tapi secara ilmu usul fikih itu kurang kuat pendalilannya. Kurang kuat. Karena apapun ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka asal hukumnya umum untuk seluruh sahabat, untuk seluruh umat Islam. Makanya ada kaidah fikih mengatakan, Al-ibrah bi'umumil lafzi la bi'khususis sabab. Yang menjadi ukuran standar adalah keumuman sebuah lafaz bukan sebab terkhusus yang ada pada sebab tersebut, yang ada pada perkara tersebut. Seperti misalkan contoh tayamum. Tayamum kan sebabnya adalah para sahabat Nabi menunggu Aisyah radhiyallahu anha mencari cincin. Sehingga waktu sholat hampir habis. Kemudian turunlah ayat untuk tayamum. Apakah syariat tayamum hanya untuk orang yang kehilangan cincin atau untuk seluruh umat Islam? Hah? Seluruh umat Islam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya syariat umum bukan hanya untuk sebuah kelompok, bukan hanya untuk sebuah kisah tertentu. Syariat umum, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah itu dengan keumuman sebuah lafaz, bukan dengan khususnya sebuah sebab. Baik. Maka kalau seandainya kita katakan ayat tersebut untuk para sahabat, karena mereka redaksinya tujuannya adalah untuk para sahabat, maka ini agak lemah. Baik, ada kemungkinan kedua. Andai kata kita terima bahwa pengertian ayat tersebut bersifat umum, mencakup seluruh kaum muslimin, dan inilah pendapat yang benar. Nah, lihat di sini. Penulis mengatakan, inilah pendapat yang benar. Bahwa ayat tersebut umum. Kalian adalah umat terbaik. Maksud kalian di sini siapa? Seluruh umat? Umat Islam. Dari mulai Nabi Muhammad SAW diutus sampai manusia yang terakhir yang beriman kepada ajaran Rasulullah SAW. Kalian adalah umat terbaik. Ini pendapat yang benar. Namun para sahabatlah yang paling pertama masuk ke dalam keumuman ayat tersebut. Tetapi para sahabatlah yang paling pertama masuk ke dalam keumuman ayat tersebut. Kenapa demikian? Karena mereka lah orang yang pertama yang menerima ayat tersebut dari Rasulullah SAW langsung tanpa perantara. Ya, langsung tanpa perantara. Wahum awla biddukhuri min ghairihim. Idzil awsafu allati wasafahumullahu biha lam yattasif biha ala wajhil kamal illa hum famutabaqatul wasfi liwaqi'il hali shahidun ala annahum ahaqqu min ghairihim bil madh. Yang artinya merekalah orang-orang yang langsung menghadapi wahyu, sehingga merekalah yang lebih pantas masuk dalam konteks ayat dibandingkan lainnya, dibandingkan orang lain, sebab sifat-sifat Allah yang Allah berikan kepada mereka adalah sifat-sifat yang tidak dimiliki secara sempurna oleh selain mereka. Jadi sifat mereka yang sesuai dengan kenyataan merupakan bukti bahwa mereka lebih pantas mendapat pujian daripada orang lain tersebut. Bukankah ayat tersebut menyebutkan bahwa umat Islam akan menjadi umat yang paling terbaik saat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah akan yang munkar. Baik. Ini sifat yang paling bagus mengerjakannya siapa? Para sahabat. Yang tidak pernah takut untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak pernah pekewuh untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang memerintahkan yang benar-benar ma'ruf dan mencegah yang benar-benar mungkar. Yang paling sempurna melaksanakan syariat amar ma'ruf nahi mungkar di sini siapa? Para sahabat. Dibandingkan orang-orang setelah para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi kalau seandainya kita terima bahwa oke, itu ayat untuk seluruh umat Islam. Baik. Tetapi para sahabat orang yang pertama kali masuk ke dalam ayat tersebut. Ya. Orang yang pertama kali masuk dalam ayat tersebut. Karena mereka yang tahu ayat tersebut turun. Mereka yang paling faham tentang ayat tersebut. Mereka bahkan langsung sahibul kisah, pelaku kisah di dalam ayat tersebut. Ya. Dan mereka orang yang benar-benar melaksanakan sifat dalam ayat tersebut. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah yang mungkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Maka mereka yang paling pantas untuk masuk ke dalam ayat ini. Tidak ada golongan manusia yang lebih sempurna amar ma'ruf nahi mungkarnya dibandingkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Makanya Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Fa innal hayy la tu'man 'alaihi alfitnah." Siapa yang ingin menjadikan seseorang sebagai idola, maka hendaklah dia mengidolakan orang yang sudah meninggal, yaitu para sahabat. Sesungguhnya yang masih hidup tidak dijamin dia terlepas dari aman dari godaan. Saya ditanya, Pak, Ustadz, ini yang bertanya perempuan, apa hukumnya mengidolakan seorang ustadz? Saya kalau seandainya melihat ustadz tersebut semangat ibadah, saya tahu ini sebagian modus, semangat ibadah, apakah saya berdosa tidak menundukkan pandangan? Maka jangan dijawab tentang pertanyaan menundukkan pandangan, tapi jawablah tentang idolanya dulu. Yang paling utama diidolakan adalah orang yang sudah meninggal dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Karena para ustadz tidak dijamin dia selamat di akhir hayatnya, tidak dijamin keimanannya. Ya, itu yang paling utama. Contoh para sahabat, para sahabiat, sahabat laki-laki, sahabat perempuan, itu yang mereka paling pantas untuk diidolakan. Karena mereka sudah dijamin khairu ummah, manusia yang paling terbaik. Kalau beramar ma'ruf nahi mungkar, maka kata Abdullah bin Mas'ud tentang para sahabat, a'maquhum ilman wa aqalluhum takallufan. Ilmunya paling dalam. Jadi kalau memerintahkan kepada yang ma'ruf, memang itu benar-benar ma'ruf. Caranya pun ma'ruf. Kalau mencegah kepada yang mungkar, memang benar-benar yang dicegah adalah mungkar. Dengan cara yang ma'ruf, dia memerintah mencegah kepada yang mungkar. Jadi sempurna. Makanya kita mengikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Wa aqalluhum takallufan. Dan sedikit berpura-pura. Nah, kenyaman. Itu di zaman para sahabat. A, B, B, putih, hitam. Seperti itu. Nah, kenyaman kok. Lah. Aqalluhum takallufa. Para sahabat seperti itu. Ya. Mereka sangat sedikit untuk berpura-pura. Sangat sedikit untuk bersilat lidah. Kalau tidak suka, tidak suka. Asalkan dia menganggap dirinya benar, maka katakan itu benar. Qulil haqqa walau kana murrad. La nakhafu laumata laim. Ucapkan itu benar walaupun itu pahit. Kita tidak takut pencela siapapun yang mencela. Ya. Malana syughul, kata orang Arab. Ente enggak ada apa-apanya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulluhum takallufan. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, contoh. Ketika sudah malam, Rasulullah SAW belum keluar karena menunggu waktu yang paling utama untuk sholat isya. Tapi para sahabat sudah mendengkur, sudah kecapean karena siang kerja. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab? As-salah, as-salah ya Rasulullah. Salat wahai Rasulullah, salat wahai Rasulullah. Ya. Maka keluarlah Rasulullah SAW dan memberitahukan yang sebenarnya. Laula an asyqa ala ummati la amartum bi syu. Lihat di situ Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau la yakhafu laumata laim. Kalau seandainya memang itu hak Allah untuk sholat, maka pada waktu itu kita harus mengingatkan orang di atasnya. Nah, ini para ikhwah, para sahabat itu sangat terkenal aqalluhum takallufan. Sangat sedikit berpura-pura. A ya A, B ya B, hitam-hitam, putih-putih. Kalau itu di syariat Allah, maka kita harus tidak boleh takut, tidak boleh mencela, tidak boleh takut celaan orang. Dan ada kan hadis Rasul, manil tamasa ridwan nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa asghatu anhu nas. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, niscaya Allah akan murka kepadanya, dan manusia yang tadi himung lawan inya menjadi murka kepadanya, dibuat oleh Allah. Begitu. Man tashabba'a bima laysa min kalabis tsaubai zur. Barang siapa yang berpura-pura dengan sesuatu yang ia tidak miliki, seperti memakai dua topeng. Itu para sahabat, sehingga mereka imannya jujur. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Kemudian mereka mengatakan penulis mengatakan ats-tsalits qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u qaumun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminah wa yaminuhu shahadatah. Artinya sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya. Kemudian datang suatu kaum yang kesaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Apa maksudnya? Maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mereka para sahabat sebaik-baik manusia berdasarkan nas dari hadis ini. Nah, ini yang membuat kita, dalil yang ketiga yang membuat kita mengikuti para sahabat. Mereka disebut oleh Rasulullah SAW khairun nas, sama seperti yang sudah saya ungkap tadi. Manusia paling terbaik. Ya, khair di sini adalah sighah at-tafdhil. Lafaz kata yang menunjukkan kepada perbandingan lebih, lebih baik. Apabila ada lafaz kata menunjukkan perbandingan lebih, kemudian setelahnya jamak menunjukkan kepada paling ter. Manusia paling terbaik adalah generasiku. Maksudnya generasiku para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka lah yang hidup di zaman para sahabat. Kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Hadis ini harus menjadi keyakinan kita, akidah kita, tidak boleh kita ragu di dalamnya, kecuali orang-orang liberal yang sekarang masuk ke dalam ke dalam gerakan Islam Nusantara. Islam liberal tidak laku, dijual di Indonesia, karena orang lebih kuat kepada Al-Quran dan Sunnah, maka sekarang pakai Islam Nusantara. Mereka membunuh karakter Rasulullah SAW, agar hadis-hadis seperti ini ditolak. Jadi mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW bukan manusia cuci. Jadi dibunuh dulu karakternya. Karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu direndahkan dulu sehingga hadis ini tidak berlaku. Karena yang mengucapkan pun tidak suci. Ya. Ini buruknya mereka, dan itu buruknya syubhat. Adapun seorang muslim yang masih di atas fitrah, maka mereka wajib menerima hadis ini total 100% dan memperjuangkan hadis ini. Manusia paling terbaik adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Kemudian datang orang-orang yang kesaksian mereka mendahului sumpah mereka. Maksudnya adalah sebelum diminta bersumpah, mereka bersaksi. Mereka bersumpah. Ini menunjukkan kepalsuan apa yang mereka sampaikan. Baik. Itu dalilnya. Inti pendalilannya mana? Khairun nas qarni, manusia paling terbaik generasiku, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Manusia paling terbaik. Kemudian halil khairiyatul musbatah li jalilis sahabah fi alwanihim aw ajsamihim aw amwalihim ila akhirih. Ya subhanallah. Apakah keutamaan yang ada pada generasi sahabat ini terletak pada warna kulit, fisik dan harta mereka dan seterusnya? Kata penulis. Ya. Artinya ketika Rasulullah SAW bersabda, manusia paling terbaik adalah generasiku, yaitu para sahabat. Apakah terbaiknya tersebut berdasarkan fisiknya, berdasarkan warna kulitnya, berdasarkan hartanya? La yashukku aqil faqihal kitab wa sunnah anna syai'an min dhalika ghairu maqsud. Yang artinya, orang berakal yang memahami Al-Quran dan Sunnah tidak akan ragu bahwa bukan itu semua yang dimaksud. Bukan karena fisik, harta, ataupun warna kulit. Bukan. Ya. Bukan. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Apa kalau begitu? لِأَنَّ الْخَيْرِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ مِقْيَاسُهَا تَقْوَى الْقُلُوبِ وَالْعَمَلُ الصَّالِحِ. Karena kebaikan, tolak ukur keutamaan dalam Islam adalah ketakwaan dan amal saleh. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuh serta harta kalian, kan, tetapi melihat hati dan amal kalian. Ya, saya sering mengatakan rupa dan harta tidak bisa dijadikan standar kemuliaan, keistimewaan. Makanya yang sugih, yang bungas, ya, tidak bisa bersombong diri dengannya. Kenapa? Karena itu murni, mutlak, 100%. Itu adalah pemberian Allah. Siapa yang mau miskin? Siapa yang pernah mengadakan perjanjian dengan Allah bahwa dia kaya? Siapa yang pernah tekan kontrak dengan Allah dia kaya? Tidak ada. Tidak ada. Murni pemberian Allah. Siapa yang pernah tekan kontrak bahwasanya perempuan tersebut cantik, tinggi semampai hidung masuk ke dalam? Tidak ada. Bibir doer. Ya, tidak ada para ikhwah. Rupa dan harta adalah dua hal yang tidak bisa dijadikan standar kemuliaan dan keistimewaan. Maka sadarlah itu. Tetapi kata Allah, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi melihat kepada hati. Hati di sini iman dan amal. Amal maksudnya adalah amal saleh. Itu yang dijadikan sebagai standar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaqad nadhara Allahu ila qulubi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fawajadaha khayra qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faatahum fahman la yudrikuhu lahiqun. Sungguh Allah telah melihat hati-hati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da radhiyallahu anhum dan mendapatkannya sebagai sebaik-baik hati manusia sesudah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan pemahaman kepada mereka apa yang tidak dicapai oleh orang-orang kemudian. Ya. Dari sekian manusia dari mulai Nabi Adam sampai makhluk terakhir yang Allah ciptakan menjelang hari kiamat. Hati yang paling baik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hatinya para sahabat. Ya. Iman yang paling baik setelah iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imannya para sahabat. Para sahabat Nabi mengalahkan hawariyunnya Nabi Isa. Pasukan-pasukan berani matinya Nabi Isa. Para sahabat Nabi mengalahkan Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalahkan seluruh orang-orang terdekat Nabi dengan nabinya. Itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka adalah khairu qulubil ibad. Hati mereka hati yang paling terbaik. Ya. Setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, mereka diberikan yang pemahaman yang paling utama, yang paling tinggi dibandingkan orang-orang kemudian yang datang setelah mereka. Pemahaman. Ya. Makanya jangan pernah ngaku nih orang-orang filsafat, orang ahli kalam yang berbicara tentang teologi, ketuhanan. Ya. Silahkan deh Anda berbicara masalah IPA, biologi, kemudian fisika. Silahkan, itu bidang memang di dalamnya ada filsafat-filsafat. Tetapi kalau sudah berbicara tentang teologi ketuhanan, maka pada saat itu tidak pantas seseorang berbicara tentang itu kecuali dengan dalil. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepintar apapun, secerdas apapun tidak akan pernah seperti pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum terhadap agama ini. Walidzalika fama ra'ahu as-sahabatu hasanan fa huwa 'indallahi hasan wa ma ra'ahu as-sahabatu sayyi'an fa huwa 'indallahi sayyi'. Maka bisa kita katakan apa saja yang dipandang oleh para sahabat baik maka ia adalah baik di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang jelek oleh para sahabat maka ia adalah jelek di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka mempunyai pemahaman yang baik tadi, yang tinggi, hatinya masih bersih, tidak ada kepentingan, tidak ada politik di dalamnya. Tidak ada. Hatinya masih bersih. Kemudian penulis membawakan perkataan Abdullah bin Mas'ud yang saya sebutkan tadi. Ya, perkataan Abdullah bin Mas'ud yang saya sebutkan tadi. Lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud ini disebutkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan juga Musnad At-Tayalisi. Kemudian Al-Faqih wal-Mutafaqih yang ditulis oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Inna Allah nazara ila qulubil ibad." Sesungguhnya Allah telah melihat hati-hati para hamba-hambanya, seluruh manusia Allah lihat. "Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayr qulubil ibad fastafahu li nafsihi." Maka Allah mendapatkan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik hati manusia. Karena itu Allah memilih beliau untuk dirinya. Maksudnya menjadi rasul. "Fabta'athahu bi risalatihi." Mengutus beliau untuk menyampaikan risalahnya, risalah Allah Subhanahu wa taala. "Tsumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa wajada quluba ashabihi khayra qulubil ibad faja'alahum wazara'a nabiyhi." Kemudian Allah melihat lagi hati-hati para hamba sesudah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mendapati hati para sahabat sebagai sebaik-baik hati para sahabat, sebagai sebaik-baik hati para hambanya. Karena itu Allah menjadikan mereka sebagai pembantu nabinya. "Yuqatiluna ala dinih." Mereka berperang untuk membela agamanya. "Fama ra'ahu al-muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan wa ma ra'ahu sayyan fahuwa indallahi sayyi." Maka apa yang dipandang oleh kaum muslimin, yaitu para sahabat, baik, berarti dia baik di sisi Allah. Dan apa yang dipandang oleh para sahabat buruk, jelek, maka dia adalah jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita. Keyakinan kita dari perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini yang membuat kita kenapa kemudian mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian penulis mengatakan, "Wa an Abi Juhaifah qala qultu li Aliin hal 'indakum kitab?" Abu Juhaifah berkata, saya bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apakah engkau memiliki kitab mushaf lain? Qala la illa kitabullah au fahma au fahmun u'tihi u'tiyahu rajulun muslim au ma fi hadhihi as-sahifah. Tidak, kecuali kitabullah. Kita enggak punya kitab lain kecuali Al-Qur'an atau pemahaman yang diberikan kepada seorang muslim atau apa yang ada dalam lembaran ini. Qultu fama hadhihi as-sahifah? Apa lembaran ini? Maka beliau menjawab, "Al-aql wa fikakul asir wa la yuqtalu muslimun bikafir." Artinya tentang hukum diyat, pembebasan tawanan, dan bahwa seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir. Ini kesucian darah seorang muslim. Kalau seandainya ada orang muslim membunuh seorang kafir, maka dia tidak boleh dibunuh, ya, karena kesucian darah seorang muslim. Yang inti penjelasan pembicaraan dari Ali bin Abi Thalib di sini bahwa fahmu, pemahaman hanya dimiliki oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka yang paling paham tentang agama ini. Wa bidzalika yakunu fahmu sahabati lil kitabi was sunnah hujjatan 'ala man ba'dahum ila akhir hadhihi ummah. Dengan demikian maka pemahaman para sahabat terhadap Al-Quran dan Sunnah merupakan hujjah bagi orang-orang sesudahnya hingga manusia terakhir dari umat ini. Walidzalika fahmu syuhada'ullahi fil ard. Hal ini dijelaskan oleh penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalil yang keempat. Karena waktu, maka ini tiga dalil yang menunjukkan kenapa kita mengikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu maksudnya langsung masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, ataukah sama masuk surganya kaum muslimin yang bersyahadat? Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang 10 itu mereka dijamin surga dan mereka tanpa hisab tanpa azab. Ya, tanpa hisab tanpa azab. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'una alfan min ummati yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala 'adzab." Yang artinya 70.000 dari para sahabatku masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan tidak diragukan dari 70.000 tersebut adalah 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi yang bertanya? Intinya kalau Sabtu subuh pekan pertama kita membaca apa? Membaca kitab tentang manhaj. Mengapa mengikuti manhaj salaf. Dan bab-bab ini bab dua terakhir, bab-bab ini paling penting. Maka saya berpesan mulai bulan ini dan selanjutnya untuk mengikuti kajian ini. Karena kita akhirnya punya dalil. Jadi menjadi seorang salafi, berusaha mengikuti pemahaman para salaf, kita akhirnya punya dalil. Kenapa saya harus berpemahaman-pemahaman para salaf? Apa dalil saya? Nah, ini yang patut kita miliki. Ya. Maka hati-hati jangan sampai absen dalam kajian ini setiap Sabtu subuh pekan pertama. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.